Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'. Baik, sambung. So, jadi keempat tadi, wazifah keempat itu berkenaan dengan kita diam daripada bertanya. Dia pagi berkenaan adalah tugasan yang kita sebutkan. So, tugasan kelima pula. Al-wazifatul khamisatu, tugasan yang kelima. Kita pada dari dalil atau khabar-khabar yang mutasyabihat atau yang kita sangka mutasyabihat. Saya lebih tepat yang tu. Kerana macam kita katakan, orang Arab tak sibuk, awak sibuk sebab apa? Sebab kita ni bukan Arab. Okay. Al-wazifatul khamisatu, al-imsaku an tasarrufi fil alfazi wal waridati. Dia kata menahan daripada bertindak atau membuat perlakuan pada lafaz-lafaz yang datang. Maksudnya jangan bertindak pada lafaz tersebut. Maksud bertindak ni dia kata wajibu ala umumil khalqi. Dia kata dan wajib ke atas umum sekalian makhluk. Al-jumud untuk beku, diam. Alal alfaz pada lafaz-lafaz hadil akhbar, khabar-khabar ini, hadis-hadis Nabi ini. Wal imsaki an tasarrufi fiha min sitati awjuh, dan menahan daripada bertindak padanya daripada 6 wajah, 6 sudut. Maksud dia bila kita dapat kalimah tadi, istawa ke, iyad ke, wajah ke, kita patut stop dekat situ daripada bertindak pada 6 perkara. Okey. Iaitu tafsir, pentafsiran, takwil, pentakwilan. Nanti kita akan bincang sebenarnya ini istilah bagi khalaf, membezakan tafsir dan takwil. Okey, kemudian tasrif, pentasrifan, mana perubahan apa maksud tersebut dikembang-kembangkan, wa tafri', dan juga apa pencabangan, wal jam', penggabungan, wa tafriq, pemisahan. So kita akan masuk satu persatu. Apa maksud dia diam dan beku daripada bertindak kepada lafaz-lafaz khabar-khabar yang datang dari Nabi SAW. Baik. At-tasarruful awwali. Al-awwalu, tasarruf yang pertama, iaitu at-tafsir. Pentafsiran. Al-awwal at-tafsir. Wa'ani, Imam Ghazali kata, yang saya maksudkan bihi dengannya, maksud tafsir yang kita tak patut buat tu adalah tabdilul lafzi bi lughatin ukhra. Penukaran lafaz dengan bahasa yang lain. Takum maqamaha fil arabiyah, yang menggantikan kedudukannya dalam bahasa Arab. Au ma'naha bil farisiyah, mana tertegak apa dia tertegak kedudukannya dalam bahasa Arab atau maknanya dengan Parsi. Wat Turkiyah atau bahasa Turki. Balla yajuzu nutqu, bahkan tak harus dituturkan illa bil lafzil waridi, kecuali dengan lafaz yang datang. Datang kata yad. Okey. Li'anna min al-alfaz al-arabiyyah, kerana sebab apa dia kata tak benarkan tafsiran atau penjelasan ni, sebab dia kata dalam bahasa Arab ni ada min al-alfaz al-arabiyyah, ada yang ma la yujadu laha dia kata farisiyatun tutabiquha. Dia adalah lafaz-lafaz bahasa Arab ni yang tak ada Parsi yang boleh menepatinya. Tak ada lafaz boleh ganti dari Parsi gantikan kalimah ni. Yeah. Dia pasal dia bagi tahu ni pasal dia hidup dekat kawasan apa tengok benda-benda berkenaan dengan bahasa Parsi, bahasa sekian ni, tamadun-tamadun besar yang ada apa kesan pada masyarakat Islam. Sebab kita tahu bahawa zaman Umar dahulu dijatuhkan kerajaan Parsi, tapi lah benda-benda yang daripada Parsi ni masih lagi wujud dekat dalam masyarakat. Lepas tu sampai sekarang bila Iran dia naik sebagai sebuah negara Iran, dia tidak lagi mengagungkan bahasa Arab, makin dia buang penggunaan bahasa Arab. Banyak negara lain macam apa Syria, Jordan kan, ataupun Iraq tu sendiri, Mesir, dia orang bukan Arab asal. Tapi bila mereka terima Islam, mereka terima Arab sekaligus. Sudan terus tukar bahasa Arab sepenuhnya, surat-surat khabar dan sebagainya. Dia orang bukan bangsa Arab asal. Kalau yang betul Arab ni Hijaz lah, macam apa di Mekah Madinah kena turun ke Yaman Syam, Yaman, itu memang bahasa Arab betul. Adapun yang lain tadi empire-empire dunia yang sebenarnya tak pakai bahasa Arab pun. Empire Parsi, Rom, dua empire besar, Rom tak pakai bahasa Arab. Mereka mungkin ada penterjemah bahasa Arab tapi tidak pakai bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Tapi bila Islam sampai ke sana, penggunaan bahasa Arab tu sangat apa? Sangat meluas. Hatta sepanjang Armenia, Azerbaijan, hatta Bukhara, kan tempat Imam Bukhari apa datang kan, yang diorang bukan berbahasa Arab asalnya. Tapi mereka lepas Islam datang terus gunakan bahasa Arab. Dan sebab tu para ulama tadi bila sampai dia belajar pergi Mekah bagaimana, memang dia berbahasa Arab. Memang dia bahasa Arab. Nah, ini kena faham. Pasal tu saya nak tekankan dalam keadaan zaman syariah Islam kita sekarang di Malaysia ni ada panggil apa khayalan. Kononnya kita tak boleh serupa dengan para sahabat atau para tabi'in, tabi'in sebagainya, sebab diorang bangsa satu. Kita bangsa ramai. Kita ada Cina, Melayu, India. Dia lupa sebenarnya orang para sahabat berhadapan ketika mereka bekerja menyampaikan Islam dan sebagainya. Mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang luar daripada batasan. Pergi Parsi, pergi Rom, ada bahasa sendirilah. Orang apa Mesir, Kipti tu kan, ada bahasa sendiri. So orang Arab ni, apa, para sahabat Nabi yang Arab ni, dia berhadapan dengan semua bangsa, tapi dia berjaya terapkan pada orang-orang tempatan tadi untuk belajar bahasa Arab dan sebagainya. Sebab masuk Islam, belajar Islam, tahu bahasa Arab. So jadi kat sini yang kenapa apa Imam Ghazali dia tekankan, dia sebutlah 2-3 bahasa yang lain. Yang dia kata contoh pertama pasal dia kata kenapa dia kena kekal dengan lafaz yang asal datang dari Nabi. Kerana daripada lafaz-lafaz Arab ni ada apa yang tak wujud padanya, Parsi yang menempatinya. Ini contoh pakai Parsi, bahasa Arab tak ada. Bahasa Arab ada, Parsi tak ada kalimah. No words for it. Macam kita lah kalimah teknologi. Terjemahkan bahasa Melayu teknologi. Teknologi lah. Kalau buildings ada kalimah bangunan, awak boleh cari kan. Dia ada benda kalimah tu, tak ada kalimah lain. Macam kalimah amuk. Amuk even dalam bahasa Inggeris masuk dia amuk. Dia tak ada kalimah nak pakai. Sebab yang mengamuk ni orang Melayu je. Dia akan gunakan in English run amuk. The guy run amuk inside the village. Dia akan guna kalimah amuk juga. Tak ada kalimah tu. Pasal orang Inggeris dia lari terus. Orang Melayu ni dia baik parang-parang dia. Wah, gitu. Kadang-kadang tapi benar. Dia tak ada kalimah. You don't have a word for it. Macam babi ada. Kita ada pig, dia ada babi. Dia ada babi, pig, apa kan. Khinzir. So, one word, apa? Satu benda tu boleh. Ya. Nama bahasa lain memang ada bertepatan. Bertepatan dengan dia. Okay. Jadi, basic dia kata kalimah pertama bahasa Arab ni. Sebab apa tak boleh? Sebab ada kalimah bahasa Arab ni, ada yang tak ada Parsi baginya. Satu. Kedua, wa minha di antara bahasa Arab ni, tapi kita jelaskan satu persatu lepas ni. Wa minha ada bahasa Arab ni, ma yujadu laha farisiyah. Dia ada kalimah bahasa Arab ni yang ada untuknya bahasa Parsi, tutabiquha, yang bertepatan dengannya. Lakin, akan tapi, ma jarat adatil al-fursu bi isti'aratiha. Tapi tidak berlaku, kita panggil apa adat orang Parsi, meminjamkan kalimah tadi lil ma'anil lati jarat adatul arab bi isti'aratiha fiha. Dia ada kalimah yang serupa tapi tak ada orang Parsi gunakan macam guna orang Arab. Dia pinjamkan kalimah tersebut kepada maksud-maksud tertentu. Nanti tunjukkan macam mata. Dalam bahasa Arab gunakan mata untuk ni, mata untuk ni, mata untuk ni, mata air pun mata. Mata. Dua ain tu pun dipakai di tiga. Nah, dia kata mungkin kalimah tu ada dalam bahasa Arab dan Parsi bertepatan, tapi di dalam bahasa Parsi tidak digunakan dia punya pinjaman macam dalam pinjaman dalam bahasa Arab. Cuma kalimah pinjaman ni pun kena ganti, kena detail balik. Sebab benda tu kadang-kadang kita rasa pinjaman, orang Arab pakai, dia bukan pinjam-pinjam. Kita je yang datang kemudian, kita kata agaknya dia orang gunakan ini untuk ini kerana ini. Soalan mungkin kita macam ain dalam bahasa Arab. Mana dulu digunakan? Mata air ke? Mata-mata ke? Mata. Mana dulu? Which one is the first one? You don't know. Kita tak tahu. Nah, kita bukan lahir zaman Arab keluar ke bahasa tadi. So kita boleh kata macam asal mata ini. Tapi kemudian dipinjam kepada ini. Mata air. Pasal mata air tu keluar air macam mata. Ataupun kita pinjam kepada mata-mata sebab kita boleh cakap macam tu, tapi realiti sebenar, hakikatnya kita tak tahu siapa asal siapa pinjaman tau. Sebenarnya kita tak tahu mana asal mana pinjaman. Tapi kita kata benda berkenaan ikutkan kepada bahasa Arab tadi, yang asal kita tak lahir zaman Arab, bahasa tu diwujudkan sebenarnya. Sebab tu kita tak ada sebarang usaha. Ini mati dah, tak apa, minggu dengar eh. Okey. Ya, sebarang usaha sebenarnya kita untuk katakan mana pinjaman, mana asal. Cuma ala kulli hal, dalam kaedah bahasa memang diorang akan kata asalnya apa, dipinjamkan untuk apa. Macam doraba pukul, tapi doraba tempa pun dia, doraba membuat pun dia. Kalimah doraba buat, macam kataba tulis. Kataba wajib kan? Which one is asal? Dia kata kataba asal tulislah, tapi dimasukkan juga ditulis, maksudnya diwajibkan written kan, macam undang-undang yang tertulis, maka tak boleh langgar dah. Contohnya mereka faham macam tu. So jadi ada bahasa Arab yang dia kata memang ada Arab dia, bahasa Parsi pun serupa, tapi mungkin tak digunakan dalam bahasa Parsi, pinjaman dia macam dia pinjaman dalam bahasa Arab. Itu maksud dia. Wa minha, dan ada bahasa Arab pun pula, mayakun mustarakan fil arabiyah, apa yang dikongsi pengertian dalam bahasa Arab. Wa yakunu fil ajmiyati kadzalika, tapi tidak dalam bahasa ajam sedemikian. Dikongsikan maksud tapi tidak dalam ajam macam tu. Okey, baik, kita masuk satu-satu. First, yang pertama, misalul lafzil arabi la yujadu lahu ajamiyun yutabiquhu. Perumpamaan bagi atau contoh bagi lafaz Arab yang tak dapati untuknya ajam. Ajam itu bukan Arab yang menepatinya. Tak ada kalimah bukan Arab yang menepati bahasa Arab tersebut. Amal awwalu, ada poin pertama. Famithaluhu, maka contoh dia al-istiwa. Kalimah istiwa. Fa innahu laisa lahu fil farsiyati lafzun mutabiqun. Kerana dia tak ada dalam bahasa Parsi lafaz yang bertepatan. Yu'addi bainal fursi, yang menunaikan untuk di antara di tengah-tengah orang Parsi, al-makna alladhi yu'addi lafzul istiwa bainal Arab. Ha, makna yang dia tak menunaikan dalam di antara tengah-tengah orang Parsi, bainal fursi, makna alladhi, makna yang yu'addihi, ditunaikan oleh lafaz istiwa di tengah-tengah orang Arab. Bihaisu, di mana? La yashtamilu ala mazidi iham. Di mana dia kata tidak bertambah pada tambah, dia tidak merengkumi kepada tambahan akan kesamaran. Id al-Farisi tu yuqal, kena bahasa Parsi dikatakan Rashad Bistad. Dia kata wahada lafzan, dua lafaz ni mewakili lafaz apa? Dia nak kata istiwa tu kena gunakan lafaz dua lafaz ni. Dia kata apa? Dia kata al-awwal kalimah Rashad, dia kata Rashad Bistad, dia kata Rash tu yang pertama, al-awwalu yumbi'u an intisab, dia menggambarkan tentang tegak wal istiqamah dan lurus. Dia kata fima yutasawwaru, pada apa yang digambarkan. Dia kata ayyan haniya wa apa, dia kata wa yu'awwija, daripada ia bengkok ataupun dia sengit atau miring. Maksud dia benda tegak kan, bila kita duduk kan kita tegak. Kemudian yang kedua, yunbiu, dia memberikan apa pengertian, iaitu bistad, dia kata yunbiu memberikan gambaran ansukun mengenai diam. Tadi tegak, maksud dia kalimah dua, tegak dan diam, ada dia kan situ. Okey, diam dia kata intisab, dia kata ansukun wasabat, di atas dengan pengertian diam dan juga tetap. Fima yutasawwar, pada apa yang digambarkan, daripada ia bergerak dan juga beralih. So dia kata dia ada dua tajuk. Tajuk pertama, dia tegak dan lurus. Kedua, dia tak bergerak dan berjalan. Tak bergerak dan berjalan. Tegak dan lurus dan diam-diam. Yang tu. Ini gambaran daripada bahasa Parsi dia kata. Dia kata wa isyaruhu bihadil ma'ani isyaratu ilaiha bil ajamiyati azharu min isyari lafzil istiwa wa isyaratuha ilaiha. Dia kata apa? Dia kata pemberikan maksud pengertian dengan pengertian ini, pengertian bahasa Parsi tadi, dia kata memberi isyarat kepadanya dalam ajam lebih nyata berbanding penggambaran lafaz istiwa tadi dan isyaratnya kepada istiwa itu sendiri. Maksudnya dalam bahasa Arab istiwa tadi tak macam ajam tadi. Macam ajam tadi dia macam apa, lebih kuat, diam dan tetap, tak bergerak. Itu yang kes ni jadi masalah. Dia orang tak boleh terima Allah tak bergerak, Allah apa dia kata, dia nak kata tak boleh bergerak dan jalan dah. Stop, diam, dia kata. Tegak dan juga sekian. Jadi sebab tu dia kata tak boleh bayangkan Allah sedemikian. Ataupun dia kata Allah Ta'ala macam tu. Ataupun tak boleh di opposite macam tu. Kalau dia katakan macam masalah Parsi ni konon lebih tepat, lebih jelas. Itu salah juga ni. Ni benda ni kena jaga sikit. Dia kata lebih azhar, lebih nyata, dia kata. Dia kata lebih nyata berbanding dengan pelafaz istiwa dan isyaratnya kepada bahasa dalam bahasa Arab. Itu maksud dia. Beristiwa dalam bahasa Arab ni betul-betul kita ada maksud istawa. Kalau kita kata pada buah, masak ranum, istawa lah. Kalau dia kata istawa ila, menuju. Menuju kan? Menuju eh? Tuju. Istawa ala, itu masalah yang menjadi khilaf dia. Istawa ala tu yang Imam Malik jawab. Ya istiwa maklum, kaifiyah majhul, kan iman bihajib, su'alu anhu bid'ah. Itu sebenarnya yang dimaksudkan kalimah ala tadi. Sebab dalam bahasa Arab, dia punya gambaran, bila kita sebut ila ke ala ke, dia akan ada, dia punya maksud yang berbeza, yang tak boleh dikongsi pada yang lain sebenarnya. Itu tajuk asal dia. Kata macam apa tu Haji, kita tanya soalan tadi kan sebelum kita rehat, tentang tajuk masalah. Orang berkata Allah Rahman apa, Ar-Rahman Al-Arsy istawa tu. Macam ada orang kata persoalkan, dia kata kerana ada ayat lain. Macam ayat-ayat apa yang datang, innallaha ma'ana, kan, Allah Ta'ala bersama kami, innallaha ma'as sabirin, atau bersama orang sabar, innallaha ma'al muttaqin, kan. Actually semua kalimah ma'iyah dalam Quran Karim kena kita faham macam mana ma'iyah yang dikendaki dalam Quran jugalah. Sebab ma'iyah ni, bila kita dalam konteks ma'iyah ni, dia ada tempat di mana datang kalimah ma'iyah ni, ma'a. Kita maksud dia, saya bersama dia. Tapi bersama tadi, kebersamaan dan Quran tak masuk, maksud dia mesti awak berdaging dengan dia. Mana you just one. Bukan macam tu. Bukan maksud dia gitu. Okay. Yang pasal kita ada kalimah yang lain, apa macam Allah Ta'ala nyatakan kepada apa dalam surah Taha ayat yang ke-46, bila Allah Ta'ala kata pada Musa dan Harun, qala la takhafa, Allah Ta'ala kata kamu dua jangan takut, innani ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama kalian, aku dengar aku lihat. So bila Allah Ta'ala bagi maklumkan macam tu, kebersamaan ini maksud dia aku lihat, aku dengar, aku lihat, aku akan tolong kau, aku bantu kau, kamu jangan bimbang. Itu maksud dia. I'm with you. Maksudnya saya sokong awak. I'm with him. Bukan maksud dia with him sebelah badan dia. Dia ma'iyah tadi tak pernah memberi gambaran macam tu. Sebab tu bila Nabi kata pada Abu Bakar, kan, bila Nabi kata pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, kan. Abu Bakar tak ada kata mana? Kanan ke kiri? Depan ke? Dia tak tanya macam tu. Maksud bila dia tak tanya, maksud dia tak pernah faham. Maksud ma'iyah tadi mesti bersama-sama. Macam ni. Sedangkan bila Allah Ta'ala apa berikan tentang tajuk masalah apa? Masalah dia kata Ar-Rahman Al-Ashis Tawa. Dia ceritakan Arash tu besar mana. Saya dengar baru ni ada seorang ustaz tu dia ceramah. Arash Allah Ta'ala besar. Tapi dia kata jangan bayangkan pula. Dia dibayangkan, Nabi kata sebut kan apa Quran sebut pemikul Arash 8 malaikat. Pemikul Arash. Dan Nabi kata aku diizinkan untuk ceritakan saiz malaikat pikul arash tu, cuping telinga dia ke bahu dia perjalanan 70 tahun. 70 years ni. 70 years punya perjalanan. Besar tak besar pikul arash. Bukan hari akhirat nanti Nabi akan sujud di bawah arash. So nak ke mana? Allah di mana-mana. Dia benda macam ni masalah dia. Dia kata tapi Allah tak nak perlukan. Tak. Dia masalah dia ada arash sebagai apa kita panggil raja segala raja. Raja segala raja. Kebesaran, keagungan dia. Dia sebut dia ada arash. Dia terima lah. Memang kita kata tradisi raja-raja, semua ada arash. Ada singgah sana. Semua ada singgah sana. Tempat untuk raja tu duduk, tengok rakyat sebagainya. Memang ada. Siapa kata tak ada? Semua raja ada. Even dalam kisah apa, Ratu Sabak. Ratu Sabak, kisah apa, Sulaiman kan. Kan dia ada, apa ni, ada arash yang besar. Kan, yang burung hud-hud tu. Walaha arshun azim. Walaha arshun azim. Mana dia ni aku nampak seorang ni kaum ni dia ada dia wanita ni aku nampak dia ada ratu ni mempunyai arasy yang azim besar. Aku dapati dia dan kaum dia sujud pada matahari. Macam itu. Kan Sulaiman alaihi salam kan suruh ke apa ni dia orang hantar surat suruh datang. Sebelum datang dia kata siapa nak bawa arasy dia sebelum ni. So arasy ni kita faham tempat duduk singgasana bagi seorang raja. Tapi bagi Allah Taala dia bagi tahu dia ada. Macam mana dia ada malaikat cabut nyawa. Dia ada malaikat salin amal. Sedangkan malaikat tu tak ada pun dia maha berkuasa untuk buat benda semua. Tapi sebagai kebesaran raja macam bila sultan dia datang kan. Sampu-sampah sendiri sebagainya. Itu tak tunjukkan kehebatan. Kehebatan dia bila dia ada apa? Contoh macam orang tu kita kata kaya kan. Dia ada tukang masak. Lain. Tukang masak ni pecah. Potong sayur lain. Potong ikan lain. Potong daging lain. Lepas tu pekerja tukang buka pintu lain. Buka pintu kereta lain. Beli barang ke pasar lain. Beli telur lain. Dia benda nak gambarkan kehebatan kebesaran. Dan memang bila sebut tu memang arash tu fizikal ada. Siapa kata tak ada? Ada kata terjemahan maksud asyar arash ni hati manusia. Astagfirullahalazim. Hati awak tu kotor Allah Ta'ala kat situ. Pahal. Ni masalah dia. Dia pergi simbolik. Bukan simbolik. Malaikat pikul. Malaikat pikul-pikul lah. Faham tak kau faham lagi masalah jenuh lah nak faham kan. Dia kata malaikat dia pikul arasy, bahkan malaikat pikul arasy doa untuk orang yang beriman. Nasrul Ghafir kan. 16. Yang dikatakan apa? Dia kata allazina minul arsy, yang mereka yang memikul arasy, waman haulahu. Kan apa yusabbihu nabi hamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan muji Tuhan mereka, wa astaghfirul ladina amanu. Mereka minta ampun untuk orang yang beriman. Rabbana wasi' lakulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, engkau telah meluasi semua benda daripada rahmat dan juga pengetahuan. Faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka. Maka ampunkan untuk orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau. Waqihim adzabal jahim. Apa tu Rabbana wa adkhilhum. Dia doa, malaikat doa. Pemikul arasy tu memang malaikat doa. Ini pelik dia kata arasy tak ada. Memang ada arasy lah, pelik kan. So basic dia kalimah istawa ala tadi memang sebenarnya macam saya cuba terangkan tadi sebelum kita berhenti rehat. Istawa ala ni memang maksud dia bersemayam di atas arasy, habis cerita. Cuma cara kita tak tahu. Kata jangan kata si apa duduk sengit ke duduk sekian ke bersila, jangan tak bayangkanlah. Tapi kita ada arasy, kita ada bersemayam di atas arasy. Stop situ je. Itu dia beri maklum pada kita. Yang orang kita kadang dia kata menjisimkan Tuhan. Dah Allah Ta'ala ceritakan macam tu. Kita nak kata apa? Dia tak boleh lah. Nanti ada jisim. Pula. Ni masalah dia. Kalau kita pergi masuk dalam ilmu kalam, dia lari kat situ lah masalah dia. Dia menjisimkan Tuhan. Macam mana? Pasal nanti kes lihat Tuhan. Lihat Tuhan di hari akhirat. Awak beriman ke tidak? Iman. Tapi kalau dah lihat, lihat bertempat. Itu Mu'tazilah buang. Dia kata tak boleh lihat Allah Ta'ala di akhirat-akhirat. Sebab kalau dilihat, dia bertempat. Bertempat dia makhluk. Dia buang habis. Itu tajuk sebenar. Kita sekian takdis Allah Ta'ala tanpa taktil. Takdis lah, takdis tanzih tu. Jangan abaikan maksud. Itu tajuk asal dia. Lepas tu bila kita istawa ala. Bahkan bila orang tu gunakan, dia kata istawa maksud istaula. Ini bukan daripada Arab asal. Bahkan ia datang daripada syair seorang lelaki nama dia Akhtal. Yang dia ni lahir tahun 19 Hijrah. Zaman pemerintahan Omar. Tapi prime hidup dia sebagai seorang penyair terkenal zaman Bani Umayyah. Bahkan syair dia yang berbunyi laqad istawal bishru ala al-iraq, sungguh telah bersemayam, dia kata, bukan semayam, dia kata menguasai bish ke atas Iraq, biduni saifin, dengan tanpa pedang, waladami muhraq, dan tanpa darah ditumpahkan. Tak, Bish bin Hakam memang dia bunuh orang waktu kuasa Iraq, tapi dia ni tukang bodek, dia bodek, dia cakap macam tu. Jadi geng-geng yang suka takwil ni ambil syair dia, jadikan hujah dalam bahasa Arab, istawa maksud istaula. Sedangkan dia bukan Arab jahiliah. Bukan zaman Ali sendiri pun dah masalah bahasa Arab dah mula rosak. Bila orang kahwin dengan bukan Arab. Dia, apa lagi? Zaman dia dah lewat. Zaman Bish bin Hakam, bukan zaman Muawiyah ke Yazid. Tak, bawah lagi. Jauh lagi. So, macam mana boleh kita nak terima untuk dijadikan hujah syair dia yang lewat tadi menguasai pengertian Quran dan hadis? Itu salah ni. Lepas tu bila orang tu kata sama je maksud tak, dia belajar tak? Ataupun tak, dia tak tengok dalam kamus apa jadi? Bukan kamus Arab-Arab ke kamus Arab Marbawi je kot? Bukan kita hina lah. Kan? Kalau awak jadi tok guru sebagainya, awak kena belajar betul-betul. Buka lisanul Arab, kena buka kitab-kitab bahasa yang besar. Hatta macam memang ada orang kata, dia kata tapi benda ni pengertian istawa-istaula ni dikatakan oleh dia kata Al-Jawhari. Al-Jawhari ni yang mengarang kitab kamus bahasa Arab, Arab-Arab. Dia apa dipanggil nama kitab dia apa Sihah. Sihah fi lughatil Arabiyah. So dia kitab dia karang. Tapi kitab dia ni dalam pengarangan dia cakap macam tu, dibetulkan oleh ulama berikutnya. Contoh macam apa Al-Azhari, pengarang Tahzibul Lughah. Dia betulkan balik. Dia kata salah bila orang tu kata bahawa istawa istaula. Orang Arab tak pernah faham macam tu. Maka istaula ni dia maksud menguasai, asal tempat tu bukan kuasa dia, dikuasai. Maksudnya solat arasy tak dikuasai, dikuasai Allah Ta'ala selepas tu. Ini betul masalah salah. Dia kata tak boleh, kalimah tak ada dalam bahasa Arab cakap itu. Bukan orang Arab asal. Benda ni lewat macam lah, macam kalimah. Kalau macam kita kata gay. Gay zaman sekarang, bukan gay zaman dulu. Kalau zaman dulu gay, maksudnya I'm happy. Happy. When a person say I'm gay, means that I'm happy. You are gay? Yeah, I'm gay. Tapi lepas daripada satu peringkat zaman, lepas 80-an, zaman hippies eh. So, saya tengok satu video. Video apa, tapi ni saya kena jugalah. Apa, Yusuf Islam kan, dia nasyid-nasyid. Yang bahasa Inggeris. Yang baru sekali tu, Ramadan. Saya perasan, dalam semua video tu, lambang hippies tu ada. Lambang yang apa, macam Mercedes-Benz yang, ha? Saya kata macam, kat tudung ada, kat ni, kat budak tu punya pin lah. Saya macam, apa hal ni? Tak betul, dia memang dah makin melencong lah. Sebab daripada start dia masuk Islam, disuruh sebenarnya. Dato' Bilal Philip pernah nasihatkan, dia pergi belajar. Dia masuk Islam tapi tak pergi belajar. Dulu pakai macam ni lah, macam tablik dan sebagainya. Makan ikut pergi, berjumpa dengan apa? Dengan Nazim Haqqani, sebab Hisham Kabani dan sebagainya kan. Itu salah, rosak. Makin rosak. Lagi dia tinggal kan. Janggut hilang, pendek kan. Kemudian ni main apa dekat Grammy Award, main anak muzik balik. Pasal dia kata ada ulama' kata boleh lah. Habis. Jahanam balik. Sebab tu lepas masuk Islam pun awak masih diuji. ikut kadar masing-masing. Isu Islam okay, sekarang tak ada lah, tak ada lah serban jubah dah. Time dulu pun dia ikut tablik macam-macam tu. Sepatutnya dia pergi belajar, tak pergi belajar je sini lah. Jadi yang baru ni saya tengok nasyid dia, dia menghipis semua. Katun dia lukis dalam katun apa tentang bulan Ramadan tu kan. Ramadan punya sekian-sekian ni, dia rasa tu pahal lambang tu bersepah. Dekat tudung, dekat sekian, dekat ini, dekat itu, dekat ini, semua. Semua tempat, lambang hipis. Yang taman tu lah yang start pertukaran gay tu. Gay masuk gay tu, gay masuk gay jantan, jantan. Sebenarnya, zaman dulu tak ada. Saya jadi macam tu dengan masalah kes kalimah tadi. Istau, istau lah. Bila start? Kena faham. Bukan zaman Arab dulu. Bahkan benda ni timbul pada orang berikutnya. Ha, lepas tu jadi kes sebenarnya diorang gunakan itu sebagai alasan. Tu kena jaga sikit. Sebab ni dia tak faham. Lepas dia kata kat sini, dia kata istawa. Jadi pasal dalam bahasa Parsi tadi lebih tepat jelas sebab apa? Sebab dekat sini dia nak larikan pada itulah pasal tajuk dia. Tak dia pasal tetap, tetap tidak berubah. Apa, berdiam, tegak, tak bergerak-gerak. Dia punya itu pasal Allah Ta'ala tak boleh ada perubahan padanya. Dia berubah dia makhluk. Ini Mu'tazilah punya ajaran. Dan bahkan bila dia kata Allah Ta'ala tak ada dudukkan bersemayam, dia tak ada bersemayam tu untuk nafikan bahawa Ta'ala benda tu. Dia kata istawa tak tahu, menguasai. Apa hal maksud itu? Tak ada, orang Arab tak faham. Sebab tu dalam Tahzib Lughah ataupun apa dalam apa Ibnu Faris yang kita apa Mu'jam Maqayis Lughah dibetulkan balik. Betul ingat Ustaz Fasan. Dia sebut, dia kata syekh-syekh dia dekat Madinah tu terangkan kalau kita nakkan pengertian bahasa Arab ikut kepada salafus soleh pada manhaj, ambil Tahzib Lughah Al-Azhari ataupun Mu'jam Maqayis Lughah oleh Ibnu Faris. Yang lain-lain masalah sikit. Dia akan timbul tajuk masalah kadang-kadang kalimah tadi bukan betul. Termasuk hatta dalam Al-Jawhari dan kitab dia Mukhtar Sihah atau Sihah, Sihah fi Lughatil Arabiyah, yang tu memang ada masalah. Dia gunakan istawa jadi istaula sebenarnya. Punca dia sebab tadilah kes syair orang yang Kristian tadi. Dia Kristian pun, Akhtal ni bukan Muslim. Ini yang dipakai dicanang-canang oleh semua orang. Istawa masuk istaula, dia tak tahu siapa cakap. Ini masalah dia. Main pusing dia. Dia tak buka pun kamus Arab-Arab. Main jahat. Dulu kita ada satu grup. Grup gelanggang laga. Siapa yang pergi buat? Saya, Ustaz Asis Sobri, Ustaz Yunus sebagainya. Ustaz Fasan duduk dalam grup tu. Lepas tu bertekak dengan Ingat Suwajar. Kadang-kadang kita orang terkenal sebab tu lah. Orang kenal kami sebab kami bertekak dengan orang. Jadi saya, waktu saya dorang timbul tajuk istawa-istaula tu kan. Saya kata tunjukkan dalam kamus. Macam Yadun. Apa Aidin kan? Wasama banaina habi Aidin. Aidin ada ya idu. Maksud dia kuasa. Kalau tangan yada yadi. Dia word dia opposite. Awak tak jumpa ini pada bab ini. Bahkan dia orang tegur macam Mu'jam apa dan Mukhtar Sihah, dia orang tegur Ibn apa Al-Jauhari yang menyamakan Aidin dengan maksud Aidin jamak kepada tangan. Ha, dibetulkan balik. Orang kata salah. Tak ada mana-mana Quran Aidin maksud ya tangan-tangan. Tak ada. Tapi orang yang tak belajar bahasa Arab betul-betul lah, dia sini lah. Ponteng kelas. Orang suruh belajar pergi berenang langsung Nil. Mana saja sini. Dia kata apa? Dia kata fa'idha tafawata fi dalalati wal isyar. Dan dia kata apa? Dia kata sekiranya kalimah tadi berjauhan, berjarak, berbeza. Okay? Tafawata berlainan, berjauhan. Dalam dia kata apa? Dalam petunjuk wal isyar dan juga pengertian. Okay? Lam yakun hadha misl awal. Tidak jadi ini seperti yang pertama. Dia kata wa inama tajuzu tabdilul lafzi bimithlihi almuradif lahu. Bahkan dia kata hanya sahaja dia kata harus untuk digantikan lafaz dengan seumpamanya yang serupa lahu alladhi la yukhalifuhu, yang tak menyalahinya biwajihim lamujud dengan apa-apa bentuk sekalipun, la bima yubayinuhu, tidak dengan kalimah yang menjauhi dia ataupun berbeza dengan dia, wa yukhalifu dan menyanggahinya, walau bi adna syai'in, walau sekalipun dengan sekecil-kecil akan apa sekecil-kecil apa pengertian sekecil-kecil apa bi adna syai' dengan sekecil-kecilnya atau adaqihi dan sehalus-halusnya akhfahu ataupun tersembunyi. Maksudnya kalau kata kalimah tadi memang kita kata tak ada gantian, maka cari kalimah lain yang boleh menepati, dia kata. Cuma dia kata kalau ada penyanggahan sikit pun tak boleh. Cuma kat sini banyak kes masalah bersemayam tadi tu. Orang tak diterima, Allah bersemayam tak sang arash, macam mana cakap macam tu. Benda tu memang kalimah tu maksud dia itu. Orang Arab faham. Sebab tu kenapa orang yang datang kemudian pergi tanya pada Imam Malik. Kalau benda tu tak ada benda kan, dia tak tanya. Sebab tu yang tanya tu bukan sahabat. Bukan tabi'in. Pasal Imam Malik tabi' tabi'in eh. Yang jumpa dengan dia tu, tanya dengan dia. Yang tanya dengan dia, apa istiwak ni? Itu dia kata istiwak tu maklum, engkau tahu, aku tahu. Tapi kepada Allah Ta'ala, lafaz istiwak ni majhul. Sebab apa majhul? Sebab Allah tak boleh dibayangkan dan serupakan dengan makhluk. Kan? Itu sebab kita tu kaifiah majhul. Iman wajib. Kena iman, kena tasdik lah sebab Nabi dah sabda, Allah Ta'ala firmankan. Dan soalan nah, detail dia macam mana? Bidah. Maksud dia soalan tu bidah. Kita soal tu salah. Itu yang kita kata suruh diam daripada menyoal. Okey. Okey, so itu bentuk pertama. Okey, kedua. Misalun dia kata lafzul Arabi, lafaz Arab ni yujadulahu ajami. Ada lafaz ajam yutabiquhu. Yang menempatinya walakin yukhalifu fil isti'arah, tapi menyanggah bercanggahan dengan bahasa Arab dalam pinjaman. Pinjaman. Dia boleh ada beza. Contoh macam tangan panjang dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Melayu pun ada. Kan? Tuliyat kan? Tawiluliyat dalam bahasa Arab, bahasa dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Melayu pun ada. Cuma dalam bahasa Melayu kalimah panjang tangan digunakan untuk pencuri. Dalam bahasa Arab panjang tangan tu panjang tangan. Detail dia seriously kalau kita faham macam tu, dia tak ada pinjaman lagi pada asalnya, pada asal eh. Sebab ketika tu pasal Nabi pernah sebut pada pak isteri dia akan menginsuli aku lepas aku mati nanti di kalangan kalian isteri ni yang paling panjang tangan. Aisyah kata lepas Nabi wafat ataupun ketika Nabi dah cakap benda tu, isteri Nabi saling ukur-mengukur tangan tengok siapa lagi panjang. Literally eh, dia ukur. Tiba-tiba yang mati mula-mula lepas Nabi wafat, isteri-isteri dia yang mati mula sekali mati lepas dia adalah Zainab binti Jahsy, yang juga sepupu dia. Okey, bila dia orang nampak yang mati tu Zainab, dia nak tahu maksud panjang tangan tu adalah paling banyak bersedekah. Okey, kita kalau kita faham eh, the word is there, panjang tangan. Dia ada, Arab ada, kita ada. Tapi panjang tangan kita maksud curi. Panjang tangan Arab maksud apa? Yang Nabi terangkan banyak sedekah. Mula-mula diorang tak ada lafaz panjang tangan. Diorang tak ada. Sebab tu diorang pergi ukur. Kalau ada, tak payah ukur lah. Isi Nabi ukur tangan. Letak sebelah-sebelah. Kau panjang. Ini pun. Tiba-tiba mati Zainab dulu. Dan Aisyah kata, tahulah kami bahawa ini apa adalah Zainab. Pasal dia paling banyak bersedekah. Paling suka bersedekah Zainab binti Jahsy. Dekat situ diorang tahu maksud panjang tangan Nabi tu paling banyak infak. Paling panjang tangan dia. Panjang apa? Hulur tangan tu panjang ke sini sampai. Itu maksud dia. Itu contoh lafaz ada tapi isti'arah beza. Okay, so kita baca sekarang. Dia kata apa? Makna tsani. Atau misal tsani, contoh kedua. Anal usbu'. Ni jari. Usbu'un eh, jari. Yusta'aru fi lisan Arab lin ni'mati. Digunakan, dipinjamkan dalam bahasa Arab untuk nikmat. Yuqalu dikatakan li fulanin, inda fulanin usbu'un. Untuk si fulan, di sisi si fulan ada usbu'. Maksud usbu' tu ai nikmah. Dia ni di sisi orang ni ada kenikmatan. Maksud dia ini ada tolong dia. Ini ada bantu dia, ada bantuan, ada pertolongan, ada nikmat. Ini dapat dari ni apa benda, duit ke, dapat dari ni apa benda, pertolongan ke, okey. Wa ma'nahu dalam makna dia dalam bahasa Parsi ankusht. Ni sebut ni kan bahasa Parsi ni. Kalau kita saya sebut bahasa Melayu ni faham kan? Ini dia bahasa Parsi dia. Wa ma jarat adatul ajam bi hadhihi isti'arati, tapi tak pernah berlaku adat orang ajam penggunaan pinjaman ini. Dia ada jari pada si fulan, maksud dia apa? Pertolongan atau nikmat. Tak ada. Okey. Wa tawassal arabu fi tajawuzi wal isti'arati aktsaru min tawassul ajam. Dan perluasan orang Arab dan pengharusan dia melafazkan dan pinjaman adalah lebih luas berbanding perluasan orang ajam. Dia kata bala nisbata li tawassul Arab ila jumudil ajam, bahkan tak ada nisbah berapa persen eh bagi keluasan lidah Arab ni kepada kebekuan ajam. Ajam punya limitation beku, jumud beku eh, pada ajam ni beku, pada Arab luas. Memang betul Imam Syafi'i ada sebut, dia kata tak boleh untuk menafsirkan sebagainya faham dalil orang yang tak faham tentang keluasan lidah Arab, berapa luas lidah Arab tu untuk kalimah tadi. Kena tahulah, kalau kita tak tahu dia masalah macam saya Malik Yawmiddin, pemilik hari agama. dia belajar agama, din tu agama je. Salahlah. Din masuk agama, din masuk masuk apa? Masuk pembalasan. Dan ayah dinu, awak kena jaga-jaga sikit, salah sebut ni masalah ni. The word is there, the word is there, tapi masalah penggunaan dia tu. Orang Arab pakai banyak mana. Memang orang Arab dia ada keluasan lidah dia, tapi limitation ikut apa yang asal pakailah. Balik pada asal macam kes istawa je, istawalah, kita tak terima. So itu bukan asal penggunaan di sisi Arab. Bahkan diceritakan, disebutkan oleh penyair zaman Bani Umayyah. Lewat. So tak boleh dia menjadi hujah ke atas pengertian Quran dan Sunnah. Kadang-kadang geng-geng apa, Mu'tazilah ke Asy'ariyah ni kan, diorang kelakar. Dia tolak dalil-dalil yang ahad, hadis-hadis yang ahad untuk pakai untuk akidah. Dia pakai syair yang tak ada sanad pun. Kadang-kadang syair tak ada sanad dia pakai, dia baca, dia golek-golek kan, suka hati dia je. Yang hadis Nabi dia tolak selama je. Oh, ini tak mutawatir. Betul ni. Lisan apa syair Arab ni mutawatir ke? Tak adalah mutawatir, tapi orang Arab tahu je. Kalau tak orang Arab, kalau benda tu orang Arab memang pakai, cerita Nabi kena mutawatir penggunaan tu. Awak pakai sekarang ni pakai macam mana? Ni penipuan sebenarnya. Dia guna suka hati dia je. Bila tak kena, bila tang dia sedap je. Syair, pop baca. Eh, kita pandang muka atas bawah. Ini tengok syair cakap. Syair siapa ni? Syair lah. Sanad ada sanad tak? Hatang hadis beria dia bincang. Tak apa. Zonniyatu thubut. Zonniyatu dalalah. Oh, sedap tu. Qat'i thubut, qat'i dalalah. Tang syair kena tak bincang. Sebab tu syekh saya seorang. Dia buat kajian tentang apa? Syu'ara Zamakhsyari. Para penyair Zamakhsyari. Zamakhsyari dan kitab Kasyaf dia, tafsir dia, Al-Kasyaf, dia banyak quote syair. Dia cakap macam ni maksud ini syair. Dia baca macam ni syair. Memang dia berani. Sini cara dia tu berani. Dia syair gini, syair gitu, syair gini, syair gitu kan. Lepas tu syekh saya dia pergi buat. Pasal syair-syair ni kita boleh check dari siapa tau. Dia ada mu'jam, syawahid, Lughatul Arabiyah, ada ensiklopedia penyaksian bahasa Arab. Jilid macam tu ha, lebar. Mana syair orang tu nak cari, ha, cari kalimah tu kan jumpa dan ni tengok. Siapa baca, siapa cakap, tahun bila. Jadi dia kata dia buat check. Syekh saya ni dia buat check. Dia check Zamakhsyari punya syu'ara tu. Dia kata apa? 60%, mana 6 dari 10 adalah daripada lewat, bukan daripada yang pertama. Jadi 2/3 lebih kurang dia kata, bukan daripada syu'ara jahiliyah, bukan awal Islam. So istishhad atau penyaksian dia, maksud A adalah ni, maksud B adalah ni, dengan syair tadi salah. Awak ambil orang lewat. Lepas tu sanad soalan, ha, tak bincang sanad pula. Tang hadis kita bincang sanad. Tang syair tak bincang sanad buat apa? Suka hati je cakap. Yalah, syair mimpi pun jadi. Kan? Syair mana ni? Syair mimpi. Kan? Dapat kan? Selawat Badriyah tu. Itu mimpi tu. Kan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassan habib bismillah wa bil hadi rasulillah. Kan? Itu hadis, itu syair tu. Dia macam selawat tu kan? Dia dapati dalam mimpi. Orang tu kena mimpi. Dalam mimpi tu mimpi Nabi. Nabi kata kalau baca 3 kali masuk syurga. Dia pun sebarkanlah. Ha, jadikanlah amalan. Ha, ini semua jadi macam ni lah. Dia syair tu jadi amalan. Tak apa mimpi. Ha, kalau hadis Nabi tu dia tolak. Ini tak qat'i. Astagfirullahalazim. Ha, ni cerita kelakar lah. Pelik dah tapi benar. Dia cerita. Dia kata memang betul. Lidah Arab ni keluasan. Tapi luas dia ikut kadar yang telah dipakai. Bukan kadar orang tak pakai. Macam kes orang Arab tak pakai panjang tangan untuk curi. Awak tak boleh pakai ke situ. Hatta kalimah yang kes yang kita sebut tadi kan. Panjang tangan tadi. Pinjaman kepada maksud banyak bersedekah. Isteri Nabi pun tak faham. Ketika Nabi kata tu. Akan mengikuti aku. Di kalangan kalian yang paling panjang tangan. The first one akan mati adalah panjang tangan. So, don't start ukur. Tangan siapa yang paling panjang. Ukur. Tahu panjang tangan siapa kan. Last kali tengok mati Zainab. Baru faham maksud Nabi adalah orang paling banyak bersedekah. Adakah situ kita faham isti'arah tadi? Tak ada. Tak pernah digunakan. So cuma kita kata lepas Nabi tunjukkan macam tu, dan kita pakailah. Tangan dia dipanjang. Dalam bahasa Arab pula bila lidah panjang, lain. Tawilul lisan. Istilah bagi orang yang apa? Suka cecah orang, caci orang. Dia tak kata maksud dia orang tu petah bertutur tak? Tawilul lisan. Anta tawilul lisan, dia kata yang tu kan. Maksud dia kutuk kita. Dia kata apa? Engkau ni lidah tu cabui. Cakap kan? Cabui. Suka kutuk orang. Suka maki orang. Lidah tak pernah jaga, cakap itu. Ha, ini cara tu, cara cakap kena faham. Ini isti'arah, dalam bahasa Arab isti'arah. Kita faham penggunaan ni. Dia bukan takwil eh. Dia isti'arah, memang orang Arab pakai. Guna galimah tadi untuk ini, untuk ini, ini untuk ini dia pakai. Macam kita pakai kuda-kuda lah. Kuda-kuda, kuda-kuda, silap apa tu kuda-kuda tu, tempat yang parut kelapa, kuda-kuda kaki apa, kursi panjang tu, bench tu, main kuda-kuda juga. Tak main kuda je eh. Kuda-kuda kan, dia dua kuda-kuda kaki, orang silat, kuda-kuda, tu, bench. Seat yang tak ada sandar, yang jatuh, yang straight ada sandar eh, jatuh straight tu. Itu dia itu panggil isti'arah, kalau kita isti'arah pinjaman lah. Ha, jadi memang kita gunakan. Ini bukan takwil eh. Isti'arah bukan takwil. Kena pegang betul eh. Memang orang Arab pakai. Yang isti'arah yang kalau takwil tu yang ganti kita baca, dia maksud dia larikan maksud asal kepada maksud pinjaman sebab kemustahilan. Ha, tajuk lain. Jadi memang orang Arab pakai. Okey. Dia kata okey. Dia kata fa idha hasuna iradatu ma'na al-musta'ar lahu fil Arab. Dia kata bila elok kehendak makna yang dipinjam untuknya dalam bahasa Arab. Wasama jadzalika fil ajam. Tapi nama begitu apa tahu? Buruk. Itu dalam bahasa ajam. Nafarul qalbu amma samaja. Maka hati akan tak suka dengan apa yang buruk. Dalam bahasa Arab elok. Dalam bahasa Arab, bahasa ajam tak elok. Ha, tapi kena ingatlah kalau ajam tak elok pun apa kita nak kena tukar. Macam kes dia lah, kes bersemayam tadi, kes tangan, kes wajah tadi. Yang kes orang lari sebab dia kata buruk bunyi dia kalau kita terjemah. Saya ingat dulu waktu kita orang buat satu dekat Yayasan Taklim, kita pernah buat sekali satu seminar. Seminar tajuk mengenal Allah kan. Waktu saya, Dr. Sulaiman Nordin, Dr. Fadlan, kita orang bentang masing-masing lah tajuk. Lepas tu kemudian ketika sesi soal jawab, ada orang tu bangun, dengar daripada awang. Ni aswajar dia orang. Dia bangun, dia kata, bila doktor kata kalimah tadi, dia lafaz tangan, kena lafaz tangan juga. Benda ni pada budak-budak kita lafaz, dia akan timbul masalah, kita nak terangkan dia tangan tak tangan. Macam nak terangkan? Tapi sebenarnya penjelasan dia ada, saya tak nak menyampuk je ketika tu, orang lain jawab, orang lain jawab lah. Tapi cara dia sebenarnya kalau kita nak faham, macam kes sayap lah. Sayap kan? Kita tu sayap malaikat, dua, faham? Tiga, pasang, faham? Empat, faham? Memang nampak dalam kepala kita ada gambar. Yang bohong kita tak gambar. Lepas tu bila Nabi kata dan Al-Quran kata kan surah Fatir, dia kata yakhluqu ya apa dia kata apa? Yazid fi khalqi ma yasha, Allah tambah pada ciptaan dia apa dia nak. Nabi cerita dia lihat Jibril atau rupanya asal dia ada 600 sayap. Ha, bayang. Pejam mata buka mata. Takkan macam tebuan tak juga sekian. Kalau kita tahu sayap nak mengepak perlu ada ruang. 600 sayap ketang gitu macam mana nak mengepak ya? Kepala kita faham sayap. Kepala kita faham 600. Kepala kita faham malaikat ada sayap. Tapi kepala kita tak boleh bayangkan 600 sayap per satu badan. Ha. Kita faham kalimah tapi tak faham cara pegang itu je. Sebab tu macam kita kata tangan ke apa, bila orang lafaz apa kepada kita kalimah tangan ke sebagainya, yadullah kan, semua tu kita faham maksud tapi tak tahu cara tu je, cara betul itu cara salaf. Yang itu yang selamat, kita lafazkan macam datang tanpa kita ubah-ubah, tanpa kita alihkan kerana konon dan takdis Allah Ta'ala dan sebagainya. Tak perlu kita ubah-ubah itu, walaupun orang kata tak penting orang awam. Tak, orang awam kita sekat soal terus, kita kata kalimah kita faham tak tahu cara, dah stop situ je. Soalan itu kat situ yang dikatakan sini kan. Dia kata bila buruk itu dalam bahasa ajam akan lari hati daripada apa yang buruk. Wa majjaha as-sam'a, dan telinga kita akan muntahkan balik. Majjab gitu. Kita kenyang. Ha. Majjab. Kita mulut baik. Wa lam yamil ilaihi, dan takkan cenderung padanya. Fa idza tafawata lam yakun tafsir tabdilan bil misli bal bi khilaf. Dia kata dan bila berbeza kalimah berkenaan pada ajam atau apa tak Arab, tidaklah menjadi pentafsiran ni gantian, dia kata, dengan seumpama bahkan dengan canggahan. Ini masalah canggah tadi, dia terus guna mukhalafah tu, dia tak ada nak terjemahkan kalimah tadi, dia tarikan maksud lain, dia larikan dengan yang bercanggahan terus untuk tunjukkan. Sebab dia kata kalau lafaz kan jadi buruk, macam kalimah bersemayam di atas arasy, dia kata macam buruk, so dia alihkan, dia lari dengan kata Allah itu yang dia keluar tak bertempat tu. Sebab mukhalafah kepada benda yang akal kita ataupun telinga kita, bila terjemah benda tu kita macam gitu. ii tu sebab kita tak nak ikut salaf. Kalau ikut salaf kita selamat. Tapi kerana tak nak ikut salaf, kita sibuk cari untuk kata tak apa cakap macam ni. Sebab tu dia orang keluarkan Allah ada tanpa bertempat tu. Opposite kepada Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Semastawa Alal Arsy. Dia buang pengertian tu terus sebab tak nak apa. Terjemahan tu menjadi buruk. So dia buat terus mukhalafah. Ada tanpa bertempat. Ha, habis. Dia terus mukhalafah, dia terus khilaf. Wala yajuzu tabdil illa bil mith. Kerana tak harus penukaran penggantian kecuali dengan yang seumpama. Sekarang kita sebut balik, kita tahu kalimah tak tahu cara. Balik pada asal. Okey, ketiga misal, contoh lain, misal dalam bahasa Arab ni yang kita kata tak kena, kita kata patut kekal dengan bahasa Arab tu, jangan terjemahkan, ada sebab. Misalun lafzul mushtarak fil arabiyah, lafaz yang dikongsi dalam bahasa Arab. Wala yakun mushtarakan fil ajamiyah, tapi dia tidak dikongsi dalam bahasa ajam. Dalam tadi kita kata apa yang kita sebut yang awal tadi, kita kata dalam bahasa Arab ada isti'arah lain, tapi yang ini mushtarak, mana lafaz tu digunakan untuk banyak benda. Untuk banyak benda digunakan, dia bukan pinjaman eh. Dia kata untuk banyak benda. Contoh dia kata lafzul ain, lafaz ain, ini mata. Fa inna man fassarahu inna yafsiru bi azhar ma'ani. Kerana siapa mentafsirkan mata, dia akan tafsirkan dengan yang paling zahir daripada makna-maknanya. Fa yaqulu jashm, bahasa-bahasa ni kan, Cashmu ke benda kan, bahasa Parsi. Wa hum mushtarak fil lughatil arab. Tapi dia kata kalimah ni dalam bahasa Arab, ain tu orang Melayu kita lebih kurang sebenarnya. Tak lari sebab kita belajar kalimah tu serentak. Maka kalimah Arab banyak masuk dalam bahasa Melayu. Sebab tu kenapa bahasa Melayu kita boleh faham kalimah Arab tadi direct. Macam disebut mata air, mata kita sebut sendiri, kita sebut mata, mata air, mata-mata, kita guna kalimah mata tu kita gandakan untuk benda yang sama. So dia kata dalam bahasa lain mungkin tak ada. Okay, dia kata dalam bahasa Parsi macam tu, wa mushtarak fil lughatil arab baina adwil basir. Dia kata ia dikongsi dalam bahasa Arab kalimah ain ni di antara anggota pelihat, orang melihat. Wa ainul ma, dan juga mata air, tempat keluar mata air. Wa zahab, dan juga emas. Wa syams, dan juga matahari. Kalimah ain tu boleh kena pada benda tu. Walaysa li lafzi chasham dalam bahasa dia kata tidak ada untuk lafaz chasham ni hadal ishtirak, perkongsian macam ni. Kita sebut bahasa Melayu nampak tau. Kalau kita tengok English, I dalam bahasa Inggeris, I is I. You don't know I mata tadi guna pada ni apa, tempat keluar air mata, mata air, tak guna. Kita dalam bahasa Melayu kita pakai sebab memang bahasa Melayu direct translation bahasa Arab. Lepas tu kita gunakan mata air. Cuma orang Arab tak pakai lah mata air tu dengan pinjaman pengertian apa, makwa. Faham kan? Orang Arab tak pakai kan, ainumak kan. Mata air aku kan, ainumak i kan. Masalah lah, orang Arab tak pakai tu. Mata air bahasa Arab tak ada maksud awet. Tak ada eh. Dalam kat sini dia kata cuma macam ni, dalam bahasa kalimah mata tu, dalam bahasa Parsi tidak dipinjam-pinjam pada benda macam ni, dia kata. Dia tak ada perkongsian maksud, dia kata. Ini perkongsian ni, ishtirak. Ishtirak ni perkongsian, bukan pinjaman eh. Memang digunakan oleh orang Arab, faham macam tu. When you say ain, you can understand the ain is here, maksud ain ini ataupun maksud ain tu sekian. Macam kalimah din tu lah. Din dengan maksud pembalasan, din dengan maksud sekian. Dia maksud yang sama, maksud apa, satu kalimah banyak maksud. Dan bukan pinjaman. It's actually memang orang Arab pakai. Macam tu. Okay. So dia kata wa kadzalika lafzul jamb. Apa? Sebelah badan. Tepi badan. Wal waj, wajah. Yaqrubu minhu, hampir macam tu juga dia kata. Wali ajli hadha naral man'u min tabdil wal iktisar al arabiyah. Kerana demi kerana ini kami melihat, kita melihat halangan dari pergantian. Jangan ganti terjemahan kalimah tersebut. Wal iktisar al arabiyah, dan juga kita kenapa? Bataskan pada bahasa Arab sahaja sebaiknya. Tapi itu kita kata konsep dia sekarang yang berlaku dalam istilah kumpulan-kumpulan yang apa, yang ahli bid'ah ni, mereka terus tukar walaupun dalam bahasa Arab pun dia tak boleh terima. Kalau kita kata macam ni, apa yang Ghazali cakap, mana kalau yad wajah-wajah, tangan-tangan, jangan tukar, jangan terjemah, jangan takwil dan sebagainya. Memang jelas bahawa kata-kata Imam Ghazali tak boleh tukar lah. Bukan masalah terjemahan tadi. Masalah kalimah tu jangan tukar. Kekalkan bahasa Arab. Kekal bahasa Arab, yat-yat lah. Pasal kita tak boleh kembangkan maksud berbanding apa Allah Ta'ala letak pada diri dia. Tu asas pertama. Kita iktiraf. Kalimah tadi Allah Ta'ala lebih tahu kalimah apa terpakai. Awak bukan lebih pandai berbanding Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, awak tak boleh lebih menjaga Allah Ta'ala berbanding Allah Ta'ala sendiri memelihara tentang dirinya dan sifatnya. Okey. Baik, dia kata kat sini. Tahrimu tabdil arabiyati hukum syar'iyun ijtihadi. Pengharaman penukaran kalimah Arab ni adalah hukum syarak yang ijtihad. Sebenarnya yang kita kata yang dapat dipahami daripada ijtihad. Dia kata apa? Fa'inkilah. Jika orang tu kata, kita suruh dia pakai bahasa Arab je yang ubah ni, yang terjemah sebagainya. Jika dia kata, hadat tafawutu. Ni, perbezaan jarak jauh ni di antara kalimah tadi, beza dengan ini, beza dengan ini. Ini da'i tumuhu. Jika kamu dakwa ia fi jamil alfaz, pada semua lafaz, fahuwa ghairu sahih, maka dia tak sahih. Idla farqa bainal qawlika khubzun wa nan. Kerana tak ada beza kata-kata engkau, khubz, roti dan nan. Nan. Kita ada kalimah roti, roti nan, roti buku, roti canai. Dalam bahasa Arab, tepung yang diuli, yang dimasak tadi, boleh panggil nan, boleh panggil roti. Ha, kena ingat eh. Dia betul roti, panggil mah roti tu kena pada ini, kena pada ini. Cuma kita bezakan dengan roti canai. Macam pau tu pun roti. Roti kukus sebenarnya. So basic dia kena faham bahawa memang dalam bahasa, dalam kata ni orang tu cuba lawan baliklah. Nak persoalkan kalau kita kalimah kan sama nan dengan roti, tak ada beza. Wa baina qaulika lahmun wa kusht. Kusht tu ni daging dalam bahasa Parsi. Wa in tarafta bi anna dhalika fil ba'di, jika kau iktiraf itu pada sebahagian, famtana amina tabdil inda tafawuti la inda tamathil. Dia kata maka yang terhalang adalah penukaran ketika apa? Berbeza, bukan ketika serupa. Kalau serupa boleh gunalah kalimah tadi. Terjemahan macam kita guna bersemayam kan. Ada sengaja dengan ustaz yang kata tak boleh pakai pun kalimah bersemayam. Kena pakai kalimah istawa. Ha, dia kata istawa lah. Dia kata jangan tukar bahasa Arab. Ni kena faham lah. Jadi orang tu persoalkan. Tapi Imam Ghazali dekat sini dia pegang. In sense of kalau ini, perbuatan golongan mentakwilkan lafaz dia pun salah. Maksudnya kena kata istawa. Jangan kata istawla. Tak boleh terjemahkan. Dengan maksud lain. Tafsirkan pun. Okay. Dia kata fal jawabu, jawapan Imam Ghazali kata annal haqqa, bahawa yang sebenar yang sebenarnya adalah anna hadha tafawut, bahawa perbezaan ini fil ba'di la fil kul. Yang mana kata perbezaan yang berlaku ni pada sebahagian bukan pada semua. Memang ada yang serupa, dia kata fala'an la lafzul yad wa lafzul dasht. Dia kata dust dia kata barangkali lafaz tangan dan lafaz dust yatasawiyan, dua-dua ni sama. Fil lughatain, dalam dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Parsi, kalimah sama. Fil ishtirak wal isti'arah, dan sama dalam perkongsian kalimah tangan tadi dan juga pinjaman dia. Pinjaman tahu eh? Perkongsian maksud dia macam tadi ain tadi, guna untuk semua benda, bukan di isti'arah ni dipinjamkan untuk apa? Kalimah tadi pinjam untuk apa? Contoh macam saya sebut tadi kan, tangan panjang. Dalam hadis Nabi maksud tangan panjang tu adalah suka bersedekah. Pinjaman kita tangan panjang adalah mencuri. Okey. So jadi kat sini dia kata kalaulah sama dalam bahasa Arab, bahasa Parsi, dia kata wasail umur dan semua perkara. Lakin akan tapi idzan qasama ila ma yajuzu wa ila ma la yajuzu. Dan tapi kalau dipecahkan ia kepada apa yang harus dan apa yang tidak harus. Okey. Walaisa idraku tamyiz bainahuma, dan tiadalah pengetahuan tentang perbezaan antara keduanya. Wal wuquf ala daqa'i tawafati jalian sahlan, dan tidak juga dia kata dapat henti, kita dapat berdiri memerhatikan kepada perincian perbezaan tu terang dan juga mudah dan juga senang. Ala kafatil khalqi, kepada semua makhluk. Bal kathir, bahkan yakthuru fihi al-ishkal. Maksud dia kata walaupun benda tu macam tu, tapi masalahnya tak semua orang boleh faham tentang maksud tu. Bahkan kebanyakan dia kata ada kemusykilan. Wala yatamayyazu, dia kata mahallul tafawut, dan tak boleh bezakan tempat perbezaan. An mahal ta'adul, dengan tempat dia persamaan, dia kata. Fanahnu, maka kita kat sini. Baina an nahsimal bab ihtiyatan, berada di antara dua keadaan. Di antara bahawa kita putuskan bab ini, buat satu keputusan saja kerana berjaga-jaga. Kita kena buat macam tu, putuskan dengan berjaga-jaga. Idla hajata waladunata ila tabdil, sebab tak ada keperluan dan juga kepada kemestian untuk kita tukar ganti kalimah tu. Tak wajib pun kita tukar. The words, you don't have to change it. Because balik pada asal, kita beriman Allah Ta'ala dengan ghaib, bukan dengan Nampak? So atas kita, macam kes yang awal tadi, yang kita kata berkenaan dengan suruh senyap tu kan, atas kita cakap pada orang awam dan sebagainya, bahkan diri kita sendiri, yang disuruh pada kita, patuh dan taat pada perintah Allah Ta'ala, takwa dan tambahkan ketaatan, bukan sibuk dengan kalimah-kalimah ni. Kan bukan kerja kita. So benda ni kita iman Allah Ta'ala dengan raib, bukan dengan nampak. Dia kata kita ada dua keadaan. Sama ada kita, dia kata kita putuskan bab ni, secara berjaga-jaga kerana tiada hajat dan keperluan kepada penukaran, dengan wabaina an naftah albab, dengan idea kita jaga-jaga, atau kita buka pintu wanu kahimu umumul khalqi wartatal khatar, dan kita sumbatkan, kita dorong, tolak umum makhluk yang ada ni kepada apa, kemudaratan ataupun kacau bilau, kebahaya. Falaita syairi, maka Imam Ghazali kata, maka alangkah dia kata aduhai dia kata, ayul amrain ahzam, mana lebih kuat jaga? Kalau awak diberi dua pilihan, A, kita bagilah buka pintu, kita jaga-jaga jangan bagi buka pintu. Maka pasal apa? Pasal benda tadi balik pada asal, kalau tak tukar pun, tak ganti pun tak ada masalah. Pasal tak wajib pergi tukar. Dengan B, kita buka pintu, bagi orang masuk, lepas tu semua akan mula kelangkabut. Dia kata manakah lebih ahzam? Mana lebih menjaga? Wa ahwat, dan juga berhati-hati. Dan dia kata wal mutasarrifu fihi zatul ilah wa sifat, dan orang yang di apa, benda mutasarraf, benda yang kita nak perbincangkan dan perlakukan padanya, perbuatan buka tutup tajuk ni adalah apa? Zat ilah wa sifatihi, dan juga apa, azatul ilah wa sifatuhu, zat Allah Taala, zat Tuhan, dan juga apa, sifat-sifat dia. Dia kata wa ma indi anna aqilan mutadayyinan la yukirru bi anna hadzal am muhtir apa muhtar. Dia kata, dan tiada di si aku tak boleh rasakan, tiada di si aku bahawa seorang yang berakal, yang beragama, tidak memperakui bahawa perkara ini ada bahaya. Memang ada bahaya. Kita bincang bab zat Allah Ta'ala, mesti ada bahaya. Bincangan dekat sini. Jadi aku tahu bahawa orang tu yang berakal, beragama, faham. Dia kata, wa anna al-khatara fi sifatil ilahiyah yajibu ijtinabuha. Dia kata, dan bahaya pada sifat-sifat ilahi, wajib untuk kita menjauhinya. Dia kata, kaifa, macam mana tidak? Waqad aujaba syar'u 'anil mautu'ati al-iddata li bara'atir rahmi. Dia kata macam mana tidak? Sedangkan telah mewajibkan syarak untuk Allah Taala ke atas wanita yang disetubuhi, itu isteri yang disetubuhi, suruh iddah bagi bersihkan rahim. Dan wal hadar min khaltil ansab, dan berjaga-jaga daripada tercampur daripada nasab. Kalau tak dibuat iddah, nanti tiba-tiba orang ni dapat anak, rupanya anak anak dia. Okey. Ihtiyatan, sebab apa? Benda ni untuk berjaga-jaga bagi hukmul wilayati, untuk hukum kewalian, wal wirasati, dan pewarisan. Sebab kalau kita buat macam tu campur aduk, akan jadi apa? Anak dalam perut tadi, wali dia patut A, jadi B. Masalah ni. Ataupun masalah warisan harta, dia patut warisi A, bukan warisi B. Ini kan bapak dia yang tu. Faham tak? Sebab tu disuruh iddah tadi. Ini kalau benda ni nasab dan juga apa, nasab dan nasab atau waris dan juga ni kewalian. Wa ma tartabu 'ala nasab, dan apa yang terusun di atas nasab, dia kata. Faqalu, lalu mereka berkata, ma'adzalika, di samping tu ada pun cakap macam tu, tajibul iddatu 'alal aqim. Demikian juga walaupun kan, walaupun benda ni kita kata untuk bersihkan rahim, ke atas wanita yang mandul pun tetap kena ada iddah. Sebab apa? Wal ayisah, wanita yang telah putus haid. Wasagirah, dan juga yang kecil, yang belum lagi datang haid. Wa indal azli, dan ketika azal yang azal lah kan ni tanggal. Kenapa? Li annal batinal arham, batinal arham, kerana batin rahim. Kan? Innama yatla'u alaihi allamul ghuyub. Yang tahu isi kandungan dia siapa? Allah Taala yang tahu segala gini benda raib. Sebab awak mungkin cakap dia ni kandul, takkan tak payahlah. Jangan. Sebab Allah tak, awak tak tahu dalam tu ada apa. Sebab kita bimbang, kita kata tak apa, tiba-tiba nah kau. Dia mengandung. Ha. Tak pusing kepala, tak pasal-pasal. Kita cakap, kita mungkin cakap, tapi Allah Taala lebih mengetahui, dia kata. Fa innahu ya'lamu ma fi arham, kerana Allah Taala yang tahu apa dalam rahim. Sebab tu tak boleh. Itu kena iddah juga. Hatta kalau dia kata azal, maksud dia lelaki tu letakkan air mani kat luar sekalipun, tetap dia kena azal, dia kena iddah. Itu tak pernah berhubungan biarkan anak dalam rahim apa air mani. Walau. So, kita bimbang kan, yang tahu tu Allah Taala je. Falau fatahna baban nazari fi tafsil, dia kata kalau kita bukalah pintu untuk perbincangan, untuk pemandangan kepada perincian, kunna raqibina matnal khatar, kita ni sedang menunggang akan pentas kebahaya. Faijabil iddati, faijabul iddati, maka kewajiban iddah tadi pada kes yang wanita tadi, dia kata haitsula aluqa, di mana tiada apa, tiada akan ada apa janin terlekat dan sebagainya, ahwan, ia lebih ringan min rukubi hadzal khatar, daripada berbanding kita menaiki akan bahaya tentang sifat dan zat Allah Taala ni. Fakama anna ijabul iddati hukum syar'i, maka sebagaimana wajib iddah ni hukum syarak. Fatahrimu tabdil arabiyati hukum syar'i, maka pengharaman menukar kalimah Arab itu, dia kata adalah hukum syar'i juga. Sabata bil ijtihad, yang dia sabit dengan ijtihad. Wa tarjih tariqul aula, dan juga pentarjihan jalan yang paling utama. Actually it's better. Sebab dia kata, maksud dia even dalam bahasa Arab benda ni gagal lah bila yang tu dia takwil kan salah. Okey. Wa ya'lamu anna hadzal ihtiyad fil khabari anillahi ta'ala wa sifatihi, dan dikata diketahui bahawa berjaga-jaga pada khabar hadis mengenai Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Wa amma aradahu bi alfazil Quran, dan mengenai apa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan lafaz Quran, ahammu wa aula, dia lebih penting dan lebih utama min ihtiyati fil iddati, daripada berjaga-jaga dan tajuk iddah. Pasal iddah tadi kalau kita silap sikit dia nilah tersilap nasab, tapi yang ini kalau silap masalah lagi teruk. Wa min kulli ma ihtimata fuqaha fihi min hadzal qabil, bahkan berbanding setiap apa berjaga-jaga para fuqaha padanya daripada sudut ini. Pasal kata benda tersebut akan menjadikan masalah. Memang masalah kepada orang-orang yang buat apa fahaman dan sebagainya. Pasal benda tadi kalau salah pada zat Allah Taala boleh membawa kepada bahaya, bahkan kekufuran. Kufur, ingkar pada apa Allah Taala ijtihadkan dirinya. Jadi dengan sebab itu berjaga-jaga dengan tak tukar kalimah tadi, tangan itu tangan kan, apa istawa ismaya itu semayang, lebih baik banding kita tukar. Bahkan tapi Ghazali kat sini lebih tekankan bahasa Arab lah. Dia kata terjemahan dalam bahasa tu takut tak mengisi maksud. Walaupun dalam bahasa Arab tadi sebenarnya memang ada maksud tu kita faham lah. Kita maksud dia dengan kita tukar langsung lah. So bila orang tukar yadun jadi kekuasaan salah, ikut pada ni salah. Sekarang idah ni dia kata kaedah dia tak benarkan langsung. Hatta pentafsiran penjelasan dalam bahasa lain, bimbang bahasa tersebut tidak mengisi ruang apa dalam bahasa Arab. Nah, itu betul. Walaupun itu balik pada asal, salaf hanya tafwid apa kaifiah, bukan tafwid makna. Kaifiah aja. Baik. Kedua, tasarruf fisani at-ta'wil. Wallahu a'lam. Nanti kita bincang tentang ta'wil. Okay, sebenarnya ta'wil ni dengan tafsir ni ikut kepada salafus soleh sama maksud. Cuma timbul tajuk lepas zaman khalaf, diorang ada ambil satu pengertian baru bagi takwil. Takwil ni dimaksud dia apa? Kita menggunakan benda yang pinjaman atau kiasan bukan kepada zahir. Contoh macam, minta maaf saya lambat tadi, ada singa tengah jalan. Agak faham apa? Singa. Kita mesti kepala kita juga cari mana singa kan. Okey, walaupun mungkin saya cakap singa tu betul. Tapi masalahnya kita punya kepala kita terbayang apa? Bukan. Tapi kalau kita tinggal dekat Kenya. Kenya, kita duduk Kenya kat Afrika, Kenya. Lepas tu saya minta maaf tuan-tuan sekalian lambat sikit, ada gimau, ada singa tengah jalan tadi. Terus nampak. Yang tu masalah dia. Jadi yang kes takwil ni sebenarnya tajuk dia kemustahilan berlaku, maka mereka pindah kepada pinjaman. Bukan sebab masalah orang Arab dah pakai macam tu, tapi dia tukar. Itu kita bincang insya-Allah. So dia ada 6 sudut yang mana dekat sini pada tugasan seorang yang bermuamalah dengan apa hadis-hadis khabar dan sifat ni, dia patut berhenti ataupun dia patut stop daripada 6 perkara. Iaitu dekat tafsir, takwil, tasrif, tafri', jamak dan juga tafriq. So kita bincangkan. Sebab dia kata pegang dengan daripada menahan diri daripada bertindak pada lafaz-lafaz yang datang. Jangan kita sibuk tukar-tukar suka hati kita. Ini penting Dan buku ni macam saya ceritakan lah. Sebenarnya kalau ikut buku yang asal, tanpa pecahan macam ni, kita bincang baca kan 14, 2-3 layar je, berapa layar je habis. Tapi tak nampak lah macam ni. Macam ni kita baca ni nampak sebiji. Dia asingkan, dia pecahkan. Walaupun yang sebenar buat benda ni, dia kata apa badan pengarangan apa Wakaf Ismail Agar, maktab apa satu inilah apa satu apa badan, tapi diorang ni sebenarnya ikutkan ahli bid'ah lah. Dia tak setuju dengan tafsiran salaf dalam masalah ni tadi. Dia bahkan kat footnote dia kadang-kadang lari daripada apa yang Ghazali bawa. So insya-Allah nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan tajuk ni. Baik, ada soalan? Yep. Ada tadi memang follow memang Ghazali lah. Dia tak, dia, dia, dia umumnya yes. Umumnya yes. Status kitab ni, ya, tapi dia tak banyak baca. Pasal banyak orang, dia tumpu pada apa yang dia, itu ihya dan sebagainya. Dia tak baca kitab ni. Ini kitab yang dia karang 2 tahun sebelum mati. 2 years sebelum dia mati. Dia tahu, terima. Dia tahu buku ni ada, tapi tak baca. Tak macam kitab Al-Ibanah tu lah, yang tolak kan. Sebab, okay, kenapa? Dia masalah buku ni walaupun diterima sekalipun, dia tak baca. Kalau dia baca, dia masalah. Yang kita terang kan? Okay. Tapi memang kita kata macam Ibanah tadi, apa pasal benda tu kepada pengasas, orang yang dikatakan mengasaskan mazhab Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia karang. Jadi kalau dia karang, dia cakap macam tu, orang pening kepala lah. Sebenarnya memang tu basic, sebenarnya semua orang tahu. Dia ni asalnya dibeli oleh pak tiri dia yang memang faham Mu'tazilah. Yang bila benda tu berlaku, dia timur orang China tadi, akhirnya dia bertukar. Dia membesar sebagai seorang Mu'tazili. Tapi kemudian dia dapat kefahaman, dia lawan. Tapi gunakan teknik tersendiri. Dan kita faham bahawa duduknya dia kat situ tak memastikan orang sebelum dia faham macam dia. Sebab tu kenapa tajuk dia macam Ibanah tu, diorang beri nak lari. Walaupun sebenarnya saya tengok macam kes apa, Hasan Saqqaf. Dia ada video dia. Dia kata sebenarnya yang mengasaskan mazhab Asy'ari ni adalah Imam Juwayni, Imam Haramain Al-Juwayni dan Imam Ghazali. Yang betulnya. Sebab dia kata pasal kes tangan itu tangan, mata itu mata, pada Imam Abu Hasan Asy'ari masih macam tu. Masih itu. Bagi yang cakapnya macam dia ni lah. Yang geng-geng tak nak baca langsung. Dia bagi cakap benda ni palsu sebab supaya orang tak baca. Kalau dia baca, jumpalah tajuk tu. Bukan yang masalah kita kata yang benda apa di sifat Allah Ta'ala dengan tangan ke apa sebagainya. Dia terima macam tu. Terima macam itu. Tak ada takwil. Tak ada ubah-ubah kuasa dan sebagainya. Tapi geng-geng ni, jadi macam apa Hasan Saqqaf dia kira munsif lah. Maksudnya dia tolak. Dia kata bukan, Asy'ari bukannya betul kita. Yang betulnya adalah apa Imam Ghazali dan Imam Juwayni buat. Tapi dia tak tengok yang last sekali. Pasal ini buku yang akhir Imam Ghazali. Banyak orang duk tenggelam dalam ihya. Dalam tu yang ihya banyak lagi benda tu. Masih lagi banyak. Pasal itu bukan buku akhir dia, ini buku akhir dia. Sepatutnya di sini yang ditengok sebenar-benarnya apa yang berlaku tentang diri dia. Sebab kenapa ujung hayat tu lebih penting daripada awal hayat. Kita ikut orang tu dengan hujung, bukan dengan apa dengan apa dengan awal. Awal boleh macam-macam jadi. Okey. Okey baik. Jadi itu jelas. Okey, ada soalan ni? Tak ada? Baik, tak ada. Wallahu alam. Insya-Allah nanti kita sambung kemudian. Kita baca lagi berkenaan dengan tajuk ni, macam tugasan kita pada kalimah-kalimah yang datang dari lafaz tadi. Apa boleh tak tafsir ke takwil sebagainya. So tafsiran kita jelaskan dah. Okey, nanti kita bincang takwil dan seterusnya. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.